mbok nyantai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wong nyambung. Lah nek cangkemmu. Wae mbok Rabbana Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Mbok nganti intil-intil.